Kami ulangi, dipinjamkan sehingga tolong dikembalikan ke pihak masjid, ya, bukan dibawa ke rumah, ya, supaya nanti tidak ada kekurangan, ya, ketika diambil dipungut tidak ada kekurangan. Ya jemaah sekalian, kenapa kita tidak membagikan aslinya yang ini gratis? Karena ya kalau dibagikan tidak dibawa lagi, ya. Bukan suudzon, tapi itu pengalaman di sana ataupun di sini, di mana-mana, ya. Jadi kita taruh di masjid aja supaya nanti di bulan depan insyaallah kitab ini masih tersedia, ya. Lebih bermaslahat insyaallah ta'ala. Taib, ana ingin seorang ikhwan tolong untuk membacakan kitab ini. Fadhal, siapa? Bapak. Halaman ke-18, ya. Boleh dari kalimat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan al-qalbu malikun, ya, halaman 18. Silakan. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan al-qalbu malikun wal-a'dha'u junudu fa idza qala al-maliku qala junudu jazakallahu khairan, Pak. Di sini dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan athar ini dikatakan oleh Ustaz Yazid, athar sahih. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dan lainnya. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Hati adalah raja, atau diibaratkan dengan raja, komandannya. Wal a'dha'u junuduh, dan a'dha jama' dari adu, yaitu anggota badan, jawarih, ini adalah junud, yaitu para pasukan dari hati tersebut. Berarti berpusat dan senternya di hati, ya. Fa idza taba al-maliku tabat junuduh, apabila baik rajanya maka baik pula pasukannya. Wa idza khabutha al-maliku khabuthat junuduh, apabila buruk rajanya maka buruk pula pasukannya. Untuk masalah kejiwaan, tentu yang pertama kali, ya, diislahkan adalah al-qalb. Ya. Untuk masalah kejiwaan yang nanti kemudian akan tercermin kebenaran jiwa dan kesuciannya melalui amalan anggota tubuh. Kalau kita melihat orang-orang yang kufar, orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, ketika mereka mengangkat pemimpin, mereka lebih memilih atau lebih condong kepada pemimpin yang hanya mengembangkan infrastruktur, mengembangkan jalan tol dan fasilitas-fasilitas. Tapi urusan moral mereka tidak peduli, karena bagi mereka urusan moral itu urusan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Adapun dalam Islam, tauhid terlebih dahulu dan urusan moral dan akhlak. Maka kalau misalnya itu sudah dibetulkan, amalan anggota tubuh akan semakin membaik dan membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang bagus. Jadi tidak mungkin masyarakat ini bagus moralnya, kedisiplinannya, kebaikannya, kalau yang diutamakan adalah hanya infrastruktur dan juga masalah-masalah fisik dunia. Ya. Jadi begitu. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, obatilah hatimu. Ini menunjukkan bahwasanya hati itu bisa berpenyakit. Bukan penyakit hati, penyakit jantung secara fisik maksudnya. Tetapi di sini maksudnya adalah penyakit batin, penyakit ma'nawi. Ya, yang kalau itu terjadi pada hati kita, maka akan tercermin keburukan di lisan dan juga anggota tubuh kita. Kata beliau, sebab kebutuhan Allah Azza wa Jalla, maksudnya di sini adalah perhatian Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati seseorang. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Bada'i' al-Fawaid, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Berarti pokok itu berarti dasar, landasan, asal, akar. Akar dari amalan adalah amalan hati, niatan. Yang kemudian ranting cabangnya itu berupa anggota tubuh. Ya. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Ya. Niat di hati itu adalah ruh, spirit untuk amalan badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka apabila spirit atau niatan baik atau benar meninggalkan suatu perbuatan, maka perbuatan itu tidak bernilai. Ya. Ketika kita beramal atau mengamalkan suatu amalan dan tidak ada ruh di amalan tersebut, maka tidak bernilai. Ya. Spirit tidak ada, niatan baik. Contoh misalnya seseorang mengajar, tapi antum melihat gesturnya, melihat bahasa tubuhnya, ini guru ini ngajar kurang niat. Maka antum akan menilai ini tidak ada ruhnya ini pengajaran ini. Gak enak rasanya, hambar gitu. Ya. Begitu. Juga dalam sholat, ketika kita, yang penting sholatlah saya, hambar rasanya. Betapa banyak orang sholat karena formalitas semata. Ya, karena saya terpaksa, emang diwajibin, ya udahlah saya sholat aja lah. Akhirnya ya, tidak ada ruh dalam sholatnya. Dia tidak mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam sholatnya. Begitu. Maka kata Ibnu Qayyim, mempelajari hukum-hukum hati. Di sini hukum-hukum hati tentang tauhid, tentang akidah, dan juga manajemen hati dalam artian tazkiyatun nufus, itu lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum zahir, hukum-hukum badan. Tetapi ini bukan berarti mendiskreditkan pelajaran-pelajaran fikih, ya, tidak. Mungkin itu semua penting, tetapi awali dulu dengan pelajaran tentang hukum-hukum hati. Fadhol, Pak. Silakan. Beliau menukai langsung artinya aja, Pak. Artinya aja langsung. Dan syariat di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tentang amalan hatinya berupa amalan hati yang berada antara keduanya? Bukankah seseorang masuk Islam itu diawali dengan amalan hati sebelum amalan badannya? Oleh karena itu, ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih penting dan lebih wajib di setiap waktu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Namun hal ini tidak terlalu Inilah prinsip iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun disebutkannya tentang hati oleh para ulama, karena hal ini adalah pokok dan bukan berarti amalan anggota tubuh tidak mempengaruhi iman. Amalan anggota tubuh berpengaruh terhadap iman dan bernilai di sisi Allah Taala, sebab Allah Subhanahu wa Taala tidak akan melihat kepada bentuk tubuh dan rupa kita, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amalan-amalan kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru wa judulnya berubah. Di copy. Baik. Dimulai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Namun hal ini bukan berarti bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah punya pendapat bahwasanya amalan badan tidak termasuk bagian dari iman. Jadi di sini ada perbedaan dalam konsep tentang iman. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah ya qaulun, amalun, dan sebelumnya ada i'tiqad. Jadi ada i'tiqad di hati, masalah niat, masalah hati, dan ada qaulun perkataan, dan ada amal perbuatan anggota tubuh. Ya. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbuatan seseorang mencerminkan atau berpengaruh terhadap keimanan dia. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau adapun bagi kalangan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya kalangan Murji'ah, di antaranya kalangan Murji'ah, bahwasanya iman itu hanyalah tasdiq di hati, yaitu membenarkan di hati. Dan bagi kalangan Jahmiyah, iman itu ada hanyalah ma'rifah, mengetahui saja, walaupun tidak mesti membenarkan, mempercayai. Jadi itu beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap iman itu keyakinan di hati, perkataan lisan, dan amalan anggota tubuh. Antum sholat sunnah itu bagian dari iman. Ya. Akan bapak yaitu di sana tolong dibantu pak, jangan tidur pak. Kemudian berjalan ke masjid, berjalan ke pengajian, itu termasuk bagian dari iman. Ya. Sholat lima waktu bagian dari iman. Ya. Enggak, itu enggak tidur, Pak. Dan mengucapkan suatu zikir termasuk bagian dari iman. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu yang hak benar. Masalah ini tidak banyak diketahui oleh orang. Ya. Entah mungkin karena belum diajarkan atau sudah diajarkan tapi memang merasa hal seperti ini tidak penting, padahal ini masalah akidah yang perlu tahu. Kenapa? Karena konsekuensinya begini. Tadi firqa atau kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya sebatas mengetahui saja tentang Allah. Sudah selesai. Tahu bahwasanya Allah itu ada. Kalau memakai ajaran seperti ini, maka Fir'aun itu beriman. Ya. Orang-orang yang kafir, tapi dia tahu ada Allah, kita sebut beriman. Ini berarti tidak ada yang kufur berarti kalau gitu, nggak ada yang orang kafir, nggak ada. Ya, kalau memakai teologi Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah tasdik, yaitu membenarkan saja, ada di hati perbuatan membenarkan itu. Dia tidak sholat, ya. Dia tidak zakat, puasa tidak, ya. Tapi kita sebut dia mukmin beriman. Kenapa? Karena minimal dia punya apa? Percaya di hati. Gua pernah zikir, kita bilang mukmin ini beriman nih. Kenapa beriman? Karena dia percaya Allah itu Tuhan semesta alam. Ini bagi siapa? Golongan Murji'ah. Ini bahaya. Ya. Memang diremehkan sebagian, oh enggak, cukup, enggak apa-apalah itu. Permasalahan itu ini ya, permasalahan remeh, tidak. Nanti orang-orang liberal, mereka akan memakai pemahaman seperti ini. Oh, yang penting kan namanya beriman, Pak. Gini, hati-hati. Iman itu dari bahasa Arab. Ya kan, kata iman dari bahasa Arab enggak ada, kata Indonesia asal dari kata iman bahasa Jawa tidak ada, dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab iman itu artinya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan, mempercayai. Maka orang yang percaya bahwasanya ada Allah sesembahan kita, maka dia beriman. Oke, kalimat ini itu mengandung kebenaran tetapi maksudnya buruk. Yaitu apa? Kalau ada orang tidak sholat, kalau misalnya ada orang tidak zakat, kalau ada orang dia makan riba, kalau ada orang dia mencuri dan seterusnya, selama dia percaya akan Allah, maka dia mukmin muslim dan tidak berkurang keimanannya. Berbahaya pemikiran ini. Sehingga tidak boleh antum menyalahi mereka. Enggak usah merasa paling benar. Kenapa? Karena mereka juga mukmin juga kayak antum. Ini bisa dipakai sama orang liberal. Kenapa? Karena mereka mengembalikan lafal iman itu hanyalah mempercayai belaka semata dah. Walaupun dia tidak beramal, maka dia tetap beriman. Walaupun dia tidak sholat, maka dia tetap beriman, kata mereka. Jadi ketidaksholatan dia tidak berpengaruh terhadap kadar keimanannya. Dengan dalil di surat Al-Ahqaf, kata orang-orang liberal, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ثم استقاموا, kemudian mereka istiqamah, maka enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih buat mereka. Ulaika ashabul jannati, mereka adalah penghuni surga. Itu dalil yang digunakan oleh orang-orang liberal atau sebagian orang yang tercampur pemikiran liberal. Oh, jadi cukup mengatakan Rob saya adalah Allah, kemudian saya jalan lempeng aja gitu. Maka mereka mengatakan tanpa kita sholat pun, yang penting kita mengakui Allah itu Rob kita, maka udah cukup. Nah, ini bahaya. Ini bahaya dan akan menjangkiti sebagian dari kalangan muda. Ya, kalau misalnya maaf, kalangan yang sudah tua, ya melakukan amalan yang memang sudah dari dulu diajarkan gurunya gitu, sholat dan seterusnya, insya Allah nggak bakal luput dari. Tapi kalangan muda antum melihat di kampus-kampus, ya, kampus-kampus liberal, walaupun pakai nama Islam, Islam liberal gitu katanya. Tetapi dengan dalih seperti ini bahwasanya namanya iman itu dalam bahasa Arab artinya percaya saja. Berarti antum percaya ada Allah, udah cukup, antum muslim udah. Dan kemudian antum tidak sholat sama sekali, ya tetap muslim antum. Na'udzubillah. Dan orang kalau misalnya nyuri, selama dia adalah mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan, maka tidak berkurang keimanannya. Na'udzubillah. Tuh lihat. Ya, begitu maksudnya di sini. Imam Ibnu Qayyim lebih memperhatikan masalah hati, tetapi bukan berarti amalan badan tidak termasuk bagian dari iman. Bahkan beliau mengikuti keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa amalan badan adalah bagian dari iman. Ini masalah penting. Sekarang ini banyak orang mengklaim kita ini Ahlu Sunnah, kita ini Ahlu Sunnah. Tapi apa iman menurut Ahlu Sunnah? Wallahu a'lam, enggak tahu. Lah terus selama ini mengklaim Ahlu Sunnahnya itu Ahlu Sunnah versi apa? Belajar di mana Ahlu Sunnah ini? Ya. Jadi kita ini ketika antum mendeklarasikan saya muslim. Baik. Apa hukum ini? Apa hukum ini? Tahu enggak hukum taharah, hukum bersuci, hukum salat ini itu? Kalau tidak tahu, ya malu-maluin deklarasi kemuslimannya. Begitu juga kalau misalnya kita mendeklarasikan diri atau kelompok kita Ahlu Sunnah. Tetapi masalah tentang keimanan, apa itu iman menurut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tidak paham. Maka harus paham di sini. Bahwasanya iman qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Seseorang kalau misalnya mau masuk Islam, legalisirnya gimana? Syahadat. Dan syahadat itu dengan lisan, kalau dia bisa ngomong. Kalau dia bisa bisu, mungkin dengan isyarat ya, atau tulisan. Berarti ini mempengaruhi yang namanya perkataan lisan, mencerminkan keimanan. Ada orang misalnya, saya masuk Islam, ya udah kamu syahadat. Tapi saya gak mau, enggak mau syahadat saya, tapi saya masuk Islam. Enggak bisa gitu. Ya. Karena perkataan itu juga masuk ke dalam bab iman. Sehingga pula konsekuensinya, ketika seseorang berzikir, maka imannya bertambah atau tidak? Bertambah, berarti zikir dengan lafal lisan ini memberikan apa? Memberikan atau dia termasuk bagian dalam iman. Dan juga menambah keimanan karena zikir. Kalau seseorang dengan kalimatnya dia menghina agama misalnya, menghina agama Islam, apakah itu berpengaruh terhadap keimanannya? Berpengaruh terhadap keimanannya. Ya. Jadi perkataan lisan itu termasuk bagian dari iman menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Makanya kita disuruh untuk menjaga lisan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini menunjukkan lisan gerakannya itu bisa masuk ke dalam bab keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Dan itu bukan perkara remeh, karena dalam hadis lain Rasulullah mengabarkan ada hamba yang dia kepleset lidahnya, enggak peduli dengan lidahnya sampai Allah lemparkan antara timur dan barat gara-gara masalah lidah tidak dijaga. Dan ketika kita masukkan lidah ini atau perkataan ke dalam bab iman, itu juga nanti kaitannya dengan surga dan neraka. Apakah ada kaitannya dengan azab kubur? Ada. Bukankah ada kubur yang Rasulullah katakan ini satu penghuni ini waktu dulu di dunia dia sedang diazab di kubur, waktu dulu di dunia fakana yamshi bin namimah. Penghuni kubur ini waktu dulu masih di dunia itu hidupnya gimana? Jalan kemana-mana mengadu domba. Dan mengadu domba termasuk amalan lisan, lidah, yang kemudian berpengaruh terhadap dosa dan berpengaruh terhadap kubur dia dan kelak berpengaruh terhadap akhirat dia. Fana'udzubillah. Jadi perkataan dengan lisan wa'tiqadun bil jannah, dan keyakinan dengan hati. Ya. Keyakinan dengan hati. wa amalun bil arkan, dan nah pengamalan dengan anggota tubuh. Seperti ini anggota tubuh antum zikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. Itu juga kelak akan menjadi saksi di hari akhir. Ya. Nanti di hari akhir itu kan ada sa'iq wa syahid. Ada yang namanya sa'iq, yaitu pengiring kita dari malaikat. Malaikat mengiring kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, wa syahid, dan juga para saksi. Nah, sebagian ulama mengatakan para saksi ini adalah malaikat raqib atid, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan dari para syahid, yaitu saksi untuk kita nanti di hari akhir adalah anggota tubuh kita akan bersaksi. Ya. Nah, jadi amalan anggota tubuh itu akan berpengaruh karena masuk ke dalam keimanan. Seorang kalau mencuri itu juga masuk ke dalam bab iman, sehingga akan mencederai keimanan dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang sedang mencuri nilep gorengan di warung misalnya, melainkan dia tidak dalam keadaan beriman. Maksudnya dia keimanannya turun ketika itu. Orang ketika mencuri keimanannya turun. Juga wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina sedang dalam keadaan beriman. Maksudnya imannya sedang turun ketika dia sedang berzina. Dan berzina amalan bisa amalan hati, bisa amalan anggota tubuh. Jadi berpengaruh amalan anggota tubuh itu, jemaah sekalian. Kemudian dikatakan di sini yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya keimanan, jazakallahu khairan, itu yazidu bitta'ah, bisa bertambah dengan sebab ketaatan. Iman bertambah dengan sebab, dengan izin Allah tentunya sebelumnya, ketaatan. Semakin taat semakin beriman. Tolong bangunkan Bapak, bangunkan jemaah ini. Ya, tolong bangunkan. Pegang bukunya Pak, pegang bukunya. Ya. Dan ketaatan jemaah sekalian itu mewariskan ketaatan berikutnya insyaallah. Juga tolong bangunkan itu. Pokoknya yang menunduk tidur tolong bantu temannya, bantu saudaranya untuk mendapatkan faedah dan berkahnya. Ya. Bertambah dengan ketaatan. Dan ketaatan akan mewariskan ketaatan berikutnya. Insyaallah. Kalau misalnya hati antum ikhlas melakukan suatu ketaatan, selesai ketaatan tersebut, antum akan kangen dengan ketaatan berikutnya yang bisa antum lakukan. Coba rasakan itu, Pak. Ketika antum menghadiri taat, ya maksudnya menghadiri satu majelis ilmu, dan kemudian ada inspirasi di sana dan ada ingin berbuat baik setelah itu berarti memang ketaatan yang bagus. Itu hati atau iman sedang naik itu kualitasnya. Dan sebaliknya wayan kusubil maksiat, dan berkuranglah iman itu dengan perbuatan maksiat. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Lawannya dari akidah ini akidah murjiah. Mereka menjadikan iman itu flat. Flat itu ya udah datar aja. Ah, antum mau maksiat, antum mau taat, begitu aja terus. Lama-lama nggak ada orang kafir, lama-lama semua beriman. Ya, na'udzubillah. Jadi sikap yang paling menengah sesuai dengan hujjah adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya dalam masalah iman ini, kalau misalnya kita dalami masalah ini, kita akan menemukan bahwasanya tidak sedikit dari kalangan Islam atau orang muslimin di tanah air ini, mereka krisis keimanan dan krisis dalam mengetahui konsep keimanan. Ya. Maaf, bukan pesimis. Kita ajarkan kaum muslimin. Cuman begini problemnya, krisis keimanan dan krisis dalam mengetahui konsep keimanan sesuai standar ahlu sunnah wal jamaah. Krisis keimanan kayak gimana? Banyak orang kurang percaya. Walaupun tahu Allah lah yang memberi rezeki, tapi kurang percaya sepenuhnya terhadap Allah. Kurang tawakalnya. Yang haram terjang aja, yang penting cepatlah. Tapi insyaallah kaum muslimin semakin baik insyaallah. Ya, sesuai dengan pengajaran kaum muslimin insyaallah, sesuai dengan akidah yang benar. Kurang konsep atau pengetahuan tentang konsep keimanan. Yaitu menganggap, oh fulan walaupun minum minuman keras enggak apa-apa. Fulan kerjaannya artis joget-joget enggak apa-apa. Enggak mengurangi keimanan. Na'udzubillah. Antum jangan merasa paling benar lah, merasa paling sok, paling suci. Bisa jadi dia tuh lebih baik dari anda. Wah, dia susah kalau ngomong kayak gini. Penghasilan dari mana, Mas? Oh, penghasilan saya dangdut. Ya. Penghasilan saya joget-joget dangdut di pentas, undangan di sana sini. Mas itu maksiat, Mas. Loh, terus kenapa? Yang penting kan saya nyari rezeki halal. Halal, halal dari mana? Itu kan? Jadi sekarang itu halal haram terdistorsikan, atau mungkin sejak zaman dahulu. Ya, penghasilan-penghasilan haram itu dianggap halal. Dan merasakan atau dianggap bahwasanya penghasilan haram yang dianggap halal itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Tidak berpengaruh terhadap keberkahan. Ini karena apa? Karena dari awal tidak memikirkan konsep keimanan yang benar. Tidak memikirkan konsekuensi dari maksiat, dia akan menurunkan kadar keimanan dan menghilangkan berkah. Dan keberkahan itu seringkali tidak bisa dilogikakan, jemaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang saling berjual beli itu masih memiliki hak khiyar, yaitu hak memilih mau melanjutkan jual belinya atau membatalkan transaksi selama masih di tempat, ya malah yang yatafarraqa, selama belum berpisah. Ya. Wa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua antara penjual dan pembeli ini saling jujur dan saling menjelaskan transparan, burikalahuma fi bai'ihima, maka akan diberi berkah di perdagangan mereka. Ya, berkah, berkah itu bisa berupa awet barangnya. Habis beli tuh hati tuh lapang plong, walaupun agak mahal tapi saya senang dengan servis dia dan jujurnya dia. Sebaliknya, wa in kadzaba kadzaba wa katama, kalau misalnya penjual atau pembeli ini bohong atau menyembunyikan aib, uang segepok, berapa barangnya harganya 500 ribu, ada uang segepok recehan 50 ribu, ada seribuan banyak, tapi beberapa uang itu rusak. Ini kan menyembunyikan aib uang, ya kan? Muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut keberkahan penjualan ini. Antum pernah enggak, Pak? Beli dan merasa dicurangi. Pernah mungkin insyaallah ya, pengalaman ya. Setelah barang sampai di rumah antum, antum merasa dizalimi enggak? Merasa dizalimi. Enak enggak rasanya? Padahal yang curang siapa? Yang curang penjualnya, bukan antum sebagai pembeli. Tapi lihat, barangnya jadi kerasanya enggak berkah kan? Enggak berkah. Itu gara-gara kezaliman satu pihak, bisa pihak lain kena kezaliman tersebut. Ya. Hal seperti ini tidak bisa dilarangkan. Sebagaimana keimanan yang berkurang itu juga kadang-kadang enggak bisa kita rasionalkan. Coba misalnya, Pak. Bukankah kita sholat ya, selama panjang tahun kita berhidup ini, kadang kita merasa sholat kita tuh enak banget, plong, khusyuk banget, asik gitu ya. Alhamdulillah, pas habis sholat tuh rasanya, aduh alhamdulillah, Tapi kadang kita sholat, kok hambar ya? Padahal imamnya sama, masjidnya sama, waktunya sama, subuh juga ya. Tapi kok beda sama yang kemarin ya? Lihat, apakah bisa dilogikakan perbedaan ini? Seringkali gak bisa. Penyebabnya ternyata apa? Penyebabnya karena maksiat tadi malam. Loh kok bisa nyambung? Itulah keimanan bisa turun gara-gara maksiat. Dan berpengaruh maksiat tersebut, kadang berpengaruh terhadap kekhusyuan hati, kadang berpengaruh terhadap sikapnya istri kepada kita kalau kita suami. Nah, atau sebaliknya, sikapnya suami kepada kita kalau kita sebagai istri. Bahkan di antara ulama salaf mengatakan, saya pernah bermaksiat dan saya dapatkan cerminan atau apa balasan maksiat saya di binatang ternak saya yang susah diatur. Ya. Kadang-kadang binatang ternak susah diatur gara-gara maksiat kita sebelumnya. Subhanallah. Apa kaitannya? Apa hubungan? Itu namanya keberkahan, dicabutnya keberkahan. Tidak bisa dilogikakan, gitu. Tetapi harus kita punya peta, jemaah sekalian. Petanya adalah iman itu mencakup ini dan anggota tubuh, mata termasuk. Kemudian peta berikutnya, kaedah berikutnya, bahwasanya keimanan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pegang baik-baik. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan kata para ulama, al-ma'siyatu baridul kufri. Maksiat adalah pos kekufuran. Artinya apa? Yang namanya maksiat, ujung-ujungnya ditarik, diseret menuju ke kufur. Sehingga kalau orang mendominasi atau terdominasi maksiat, lama-lama dia perlahan-lahan akan menghalalkan maksiat tersebut atau menganggap halal maksiat tersebut. Dulunya kata dia ini haram, ini haram. Tapi karena sering dilakukan, lama-lama dihalalkan itu. Yeah. Dan menghalalkan apa yang jelas Allah haramkan itu bisa menyebabkan kekufuran. Yeah. Maka bahaya. Maksiat pada asalnya itu kufur nikmat. Ya. Kalau kufur nikmat dikalkulasikan terus, diakumulasi, lama-lama jadi kufur akbar. Makanya kalaupun kita memang banyak bermaksiat, tetaplah sering istighfar dan sering bertobat. Ya. Semua dari kita ya adalah khata', orang yang sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang sering bertaubat. Dan taubat itu meningkatkan upgrade keimanan. Kadang ada hal yang tidak kita sadari atau tidak kita pikirkan. Misal ketika antum menyesal telah melakukan suatu maksiat, kemudian antum bertaubat kepada Allah dengan menangis-nangis, setelah itu apa yang antum rasakan? Cerah, enak, enak. Itu berarti keimanan sedang bertambah. Antum terbiasa sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Islam ini, alhamdulillah. Coba sekali saja antum luput sholat berjamaah, keruh rasanya, hati gak enak banget. Mau kerja masih kepikiran tadi, ya Allah saya gak enak. Itu keimanan tuh. Membekas, baru sedikit aja kesalahan membekas. Ya. Kita tahu kalau ada titik hitam di tengah baju putih, itu lebih kelihatan dan lebih ketahuan. Tapi ketika ada titik hitam di tengah baju yang sudah telanjur hitam, tidak ketahuan. Makanya di antara doa istiftah, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah saya dari kesalahan saya sebagaimana ya, baju putih dibersihkan dari kotoran. Baju sudah putih, di tengahnya ada noda hitam, sangat kelihatan. Sebagaimana orang beriman, sedikit maksiat dia kerasa banget, ini maksiat ini, hitamnya itu kelihatan banget. Tapi kalau orang sudah kadung ahli maksiat, ya, itu hitamnya udah gak kelihatan karena hitam semua. Ini menjadi bukti bahwasanya iman itu terpengaruhi dengan ketaatan maupun kemaksiatan. Dan kalaupun sudah kadung menghitam, apakah Allah Ta'ala tidak membuka pintu kesempatan untuk bertaubat? Dibuka. Dan taubat itu tahjubu ma qablaha, kata Rasulullah SAW. Taubat itu menutup apa yang sebelumnya. Maksudnya dia bisa menghapus yang hitam tersebut, berubah menjadi putih. Ya, semua ada kesempatannya insyaallah taala. Udah waktu syuruq, Pak? Ini waktu apa? Syuruq. Ya. Nah, jadi prinsip iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun disebutkannya tentang hati oleh para ulama karena hal ini adalah pokok. Dan bukan berarti amalan anggota tubuh tidak mempengaruhi iman, melainkan berpengaruh, ya kan? Amalan anggota tubuh berpengaruh terhadap iman dan bernilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk tubuh dan rupa kita. Akan tetapi Allah Ta'ala akan melihat kepada hati, ya, dan amalan-amalan kita. Lihat, Allah Ta'ala akan melihat kepada cerminan iman kita. Kata Rasul kita Azza wa Jalla, astagfirullah. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Azza wa Jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah Azza wa Jalla tidak melihat ke rupa kalian. Rupa ini yaitu bentuk asal fisik. Karena fisik ini asalnya bukan asal keimanan. Bukan. Seseorang terlahir cacat itu bukan berarti keimanannya dia buruk, cacat bukan, enggak ada. Ya. Wa amwalikum, dan harta kalian, harta secara zat, koin-koin dan uang kertas, uang kartal, perak, emas dan seterusnya, itu bukanlah keimanan. Tapi keimanan di mana? Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Baru itu keimanan tuh. Yaitu di kalbu kalian dan di amalan-amalan kalian. Qalbu dan amalan. Ketika disebut qalbu dan amalan, ini menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ini termasuk pada apa? Iman. Gak ketinggalan amalannya. Jadi tidak cukup qalbu. Tidak cukup merasa baik begitu saja tanpa amalan. Tidak sedikit orang Indonesia ini, yang penting saya sidik, amanah, tablik, fatonah. Saya mau sholat bolong-bolong ke, ya gak apa-apalah, Allah maha pengampun. Wah, ini maunya enak nih kayak gini. Ya, saya gak apa-apa, gak ngikutin salaf, yang penting saya muslim. Iya, ngomongnya seolah-olah benar, tapi hati-hati ini. Ya. Jadi masalah hati, amalan qalbu itu sangat penting dalam Islam. Ya. Ini belum selesai kan, Pak? Hah? Jam 6-an. Ya, belum selesai, berarti kita masih bisa bicara ya. Ada permasalahan, Pak, yang boleh sedikit kita angkat. Permasalahan tentang petilasan. Ya, petilasan itu apa? Indonesianya petilasan, tapi gimana memahami makna petilasan? Makom. Beda makom dengan petilasan, Pak. Makom itu tempat dikubur. Ya, makom itu benar. Makom dalam bahasa Arab petilasan di kita. Tapi kalau makom versi kita itu makam, kuburan. Dan petilasan tidak mesti kuburan. Petilasan bahkan biasanya adalah tempat yang pernah disinggahi oleh orang yang mungkin kita kagumi. Itu petilasan. Iya, itu petilasan. Tetapi kalau dibahasakan kita, makom itu bukan makom, kuburan. Kalau kita kan makam, jadinya kan. Iya, jadi ini memang ada perbedaan bahasa, khazanah bahasa. Maksudnya di sini petilasan bahasa Arabnya makom. Makom itu adalah athar, yaitu bekas-bekas, peninggalan jejak. Ya kan? Nah, ini ada kaitannya enggak dengan iman? Hah? Ada kaitannya ternyata. Kalau kita ngelihat fenomena sekarang ada kaitannya. Nah. Kalau kita mengkhususkan, apa hukumnya? Kita mengkhususkan suatu tempat yang disinyalir atau dianggap tempat itu adalah petilasan wali fulan atau kiai fulan atau ustadz fulan. Ya. Dan kita bertabarruk dengan tempat tersebut, yaitu kita ngalap berkah dengan tempat tersebut. Nah, apakah masalah ini adalah masalah yang juga dibahas dalam Islam atau tidak usah dibahas? Dibahas. Sejak kapan? Sejak zaman Umar bin Al-Khattab. Ya, ini maklumat ya, supaya bisa kita amalkan konsekuensinya. Ya. Karena dikatakan Anda melihat dari kitab Qa'idah Jalilah fit Tawassuli wal Wasilah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, halaman 260. Ada dengan sanad yang thabit insyaallah, dikatakan oleh Al-Ma'rur bin Suwaid, beliau berkata, kana Umar bin Al-Khattab fi safarin fa shalla al-ghadat. Umar bin Al-Khattab itu suatu ketika berada di suatu safar, kemudian salat. Berarti lagi safar, kemudian sholat di suatu tempat. Kayak misalnya kita safar kemana? Semarang, misalnya ke Surabaya. Kemudian dia ngasuh dulu ya ke di food court atau di apa namanya, di tol-tol itu, rest area ya. Nah, kita di situ untuk sholat, ya kan? Biasanya kan gitu kan. Thumma ata ala makanin, kemudian Umar bin Al-Khattab datang ke suatu tempat di daerah di itu tanpa ada maksud apa-apa, enggak ada maksud, cuman datang aja. Faja'alan nasa ya'tunahu. Kemudian orang-orang pada ngerubungin sahabat Umar bin Al-Khattab ini. Fayaqulun, maka para sahabat lainnya, orang-orang itu berkata kepada Umar, "Shalla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Umar, Nabi pernah salat loh di situ, gitu. Paham enggak maksudnya? Itu petilasan Nabi dulu, ya kan? Dulu Nabi pernah sholat di tempat ini. Faham di sini? Difahami dulu di sini, Pak. Jangan sampai salah faham. Ini berarti petilasan, gitu kan? Faqala Umar. Maka Umar berkata, perhatikan kalimat Umar, bukan kalimat saya. Innama ahlaka ahlul kitab. Innama halaka ahlul kitab. Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu hancur atau tidak mereka sebenarnya? Hancur, pemahaman mereka hancur, dan agama mereka agama yang hancur, ya kan? Di antara sebabnya kata Umar bin Khattab, annahum ittaba'u athara anbiya'ihim. Mereka ittaba'u itu apa? Ngikutin di sini nyari-nyari ya berkas-berkasnya. Athara anbiya'ihim. Athar jamak dari athar. Athar yang dimaksud di sini bukan kalimat petuah, bukan, tapi athar yang dimaksud di sini adalah jejak peninggalan. Kalau bahasa kita apa, Pak? Petilasannya enggak? Bekas rumah dia, bekas makom dia, tempat dia dulu berdiri, dulu dia sholat di situ, gitu. Oke? Okay? Apa sudah cukup itu? Enggak, bukan itu aja yang dimaksud. Fattakhadhuha kana'isa. Dan kemudian mereka menjadikannya apa? Kanisah, gereja, atau bagi orang Yahudi sinagog, ya, tempat ibadah. Jadi, oh ini wali Syekh Fulan pernah di sini, ya kita jadikan tempat ibadah di sini. Karena kenapa? Karena dulu wali Syekh Fulan pernah sholat di sini, atau pernah tinggal di sini, atau pernah bertapa di sini. Nah, gitu kan? Itu siapa kata Umar bin Al-Khattab dengan sanadnya? Bahwasanya itu yang membuat ahlul kitab hancur karena sikap ghulu berlebihan, yang kemudian ini menjadi dzari'ah penyebab kepada kesyirikan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan. Dan biasanya orang itu berlebihan kepada tokoh yang dia kagumi. Dan kata Rasulullah SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya apa yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap berlebihan terhadap ustadznya, terhadap ulamanya, terhadap kiainya, terhadap yang dianggapnya sebagai wali. Maka kata Umar, ini yang menyebabkan mereka hancur, nyari-nyari petilasan, kemudian dijadikan itu tempat ibadah. Ya. Jadi mengkhususkan suatu petilasan dalam, dengan asas ini dulu bekas tempatnya Syekh Fulan. Nah, ini dalam konteks tadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam konteks ini tempat dulu sholat Nabi. Tapi beliau Umar bin Al-Khattab langsung menyebutkan kalimat itu yang menyebabkan Ahlul Kitab hancur, itu sikap seperti ini. Kita apa namanya, ini ngikutin petilasan kemudian kita sholat di situ khusus karena ini bekas sholat Nabi SAW. Itu berarti sesuatu yang dilarang. Dan ini jumhur salaf melarang hal seperti ini. Ya. Jumhur salaf. Berarti ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga suka mencari-cari bekas atau tempat yang dulu Nabi SAW sering sholat atau tinggal di sana. Tapi itu ijtihad Ibnu Umar. Adapun bapaknya, yaitu siapa? Umar bin Al-Khattab, tidak. Cukup tegas dalam masalah ini. Dan semua khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan Ali, semuanya tidak ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Taib, sekarang permasalahannya ikhwan, apakah Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara asal dari ajaran mereka, yaitu ajaran Nabi Musa alaihissalam untuk orang-orang Yahudi dan ajaran Nabi Isa alaihissalam untuk orang-orang Nasara, bukankah asalnya ajaran mereka Islam? Iya atau tidak? Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi kita semua Muslimun dan mengajarkan Tauhid. Tapi kemudian penyebab kenapa banyak orang menjadi kufur gara-gara itu adalah al-ghulu, sikap berlebihan. Di antara berlebihannya mengagungkan seorang manusia melebihi kadar dia. Yang tadinya sebagai Nabi dianggap sebagai Tuhan. Yang tadinya hanya orang biasa dianggap sebagai wali yang mengetahui gaib atau yang ada di alam gaib yang bisa kita berkomunikasi dengannya. Wallahul musta'an. Nah, ini bermasalah dan itu menyebabkan, bisa menyebabkan kekufuran. Berarti amalan-amalan seperti ini berpengaruh atau tidak kepada iman? Berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Saya agak kaget. Berpengaruh. Maka berhati-hati. Ya. Dan ini masalahnya masalah akidah atau bukan? Masalah akidah. Walaupun ini memang suatu amalan, tapi nanti akan menyusup ke masalah akidah dan syaitan bermain di sana. Dan bukankah ini rekan saya ya pernah melihat, ya antum pernah melihat ada masjid, ya kan, yang kita nggak sebut daerahnya karena nggak perlu disebut daerah, pokoknya ada ya. Ada masjid kumuh dan sebenarnya banyak jemaahnya, harusnya infaknya itu jadi pembangunan yang bagus seperti ini, tapi tetap kumuh bertahun-tahun sampai sekarang ya. Kemudian seberangnya ada kuburan. Ini baru makam versi kita nih, bukan makom, makam. Ya. Kuburan, dan ada kuburan itu dirumahkan, bagus, kinclong, jauh lebih bagus, lebih bersih daripada masjid. Kemudian teman saya ini, masya Allah, ketika itu jalan lagi macet dan melihat ada yang sujud di depan kuburan. Akibat dari apa ini? Sikap ghulu, berlebihan. Sekarang anda tanya, sujud di depan kuburan mempengaruhi keimanan seseorang atau tidak? Sangat mempengaruhi, bahkan bisa langsung hancur itu keimanan menjadi kufur, karena ini syirik jelas. Ini amalan yang zahirnya jelas-jelas syirik. Dan siapa di antara kita yang tidak tahu kok ini amalan syirik? Siapa di antara orang-orang awam Indonesia yang tidak tahu kok perbuatan ini jelas syirik? Sujud kepada kubur yang itu pertama tidak ada syariatnya, dan itu benar-benar mencerminkan ghulu, sikap berlebihan. Ini sujud kepada kubur. Tapi mereka enggak bakal mau ngakuin itu. Enggak ada yang sujud, enggak ada yang menyembah, enggak ada yang menyembah kubur. Ini terus apa? Ada yang sujud. Ini teman saya yang lihat langsung. Dan itu baru satu kasus, belum enggak tahu setiap hari selalu ada peziarah. Setiap hari ada peziarah. Dan mereka lebih khusyuk, jauh lebih khusyuk dibandingkan mereka ketika di masjid. Lihat. Gara-gara meremehkan masalah keimanan dan menganggap bahwa amalan ini tidak akan mengubah status keimanan, akhirnya karena meremehkan ada orang kufur murtad tanpa sadar dan menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan dan menganggap kesyirikan dan kebid'ahan adalah sunnah. Fana'udzubillah wallahul musta'an. Tapi kita doakan semoga kaum muslimin di Indonesia ini Allah Ta'ala berikan hidayah ilham, hidayah ilmu, hidayah penjelasan sehingga tegak atas kita semua hujah dan menjadi orang yang mengetahui yang hak ini, yang batil itu. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah taufik pada kita semua dan jemaah di sini, dan mohon maaf jika ada kalimat yang mungkin kurang berkenan. Wallahul musta'an. Cukup sampai sini insyaallah, Pak. Sudah jam 6. Cukup aja ya. Ya. Bapak, hafizukallah, ini ada hadiah sedikit buat antum. Mudah-mudahan manfaat, Pak. Jazakallah khair atas qiraahnya. Mudah-mudahan manfaat. Wa iyyakum barakallahu fiik. Wallahu akbar. Baik, cukup sekian. Silakan, Pak. Sungkem. Sujud kan? Sungkem itu kayak gimana, Pak? Sujud sambil mingkem. Ya. Sungkem itu sujud. Sujud. Ya, sujud. Haram, enggak boleh, Pak. Di kaki orang. Enggak, artinya ada seperti itu. Kan sujud dan rukuk hanya kepada Allah, Pak. Iya, benar. Sahih. Berarti budaya itu budaya musyrik. Iya, tapi enggak langsung pelakunya disebut musyrik, karena untuk masalah ini orang itu mungkin karena jahil. Tetap tidak boleh, tetap ini perbuatan budayanya. Iya, Saya tidak sebut orang budayanya. Iya, sahih. Nah, itu mudah-mudahan dengan ini bisa terkikis. Mudah-mudahan. Semoga. Dari kelompok manusia itu yang paling besar jumlahnya di Indonesia. Sehingga budaya itu bisa tersebar sana sini. Iya, mudah-mudahan terkikis, Pak, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Bahkan ruku kita misalnya sungkeman sama orang tua sampai kita ruku itu pun sebenarnya nggak boleh. Kayak orang Jepang kayak gitu nggak boleh. Jangan sampai kadar ruku nunduknya itu nggak boleh. Tapi kalau nunduk biasa wajar, normal. Misalnya saya yang masih muda ini, alhamdulillah jalan di depan bapak ini yang sedang zikir, kemudian saya agak nunduk sedikit, itu masih dalam batas kewajaran. Ini hanya penghormatan, bukan pengagungan. Tapi kalau udah sampai ruku, itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami di sini bedanya, Pak. Sampai ruku, apalagi kalau sujud. Nah, ini jelas perbuatan kufur. Sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya, perkataan hati adalah perbuatan hati. Ya, perkataan hati adalah perbuatan hati. Udah selesai seperti itu. Sebenarnya sama aja. Perbuatan hati itu sebenarnya apa yang bergaung di hati antum. Itu perbuatan, dan juga perkataan juga apa yang bergaung di hati antum. Sebenarnya hati antum berkata, dan perkataan itu disebut amalan qalb atau amalan hati. Antum niat atau mengetahui antum mau sholat apa, itu sebenarnya perkataan hati. Misalnya dalam hati kan, saya mau sholat subuh. Udah itu kan, itu perkataan bukan, tapi perkataan hati. Dan itu juga perbuatan hati. Ini misalnya lisan ngomong asyhadu an la ilaha illallah, itu perkataan hati bukan? Perkataan lisan kan? Tapi itu disebut perbuatan juga enggak? Perbuatan, iya, perbuatan lisan. Begitu. Sebenarnya sama aja. Ini hanya sebenarnya sebagai istilah yang untuk memahamkan saja. Sebenarnya perkataan dan perbuatan di sini sama. Adapun kalau perbuatan anggota tubuh, ini bukan perkataan. Ini bukan misalnya jemari berzikir, ini perkataan bukan? Bukan, ini perbuatan. Ya, antum sedekah ngasih 50 ribu ke seorang fakir miskin. Ini perbuatan, bukan perkataan. Perkataan barakallahu fiik, mudah-mudahan, ini perkataan. Kemudian kalau hati, niatan antum, ini ikhlas, saya niat. Dalam hati ini niatan, walaupun tidak terbaitkan di lisan, tapi ini perkataan hati dan perbuatannya, keikhlasan. Begitu. Pak, iya silakan. Iya, Pak. Silakan, Bapak. Iya. Iya, silakan, Pak. Iya. Iya. Ya, Jahmiyah, jangankan antum, Pak. Ana yakin mayoritas di sini juga enggak tahu itu Jahmiyah itu kayak gimana. Jadi memang untuk membahas itu perlu dirosat lagi. Jahmiyah ini adalah akar aliran sesat. Akar kelompok akar aliran sesat ya di abad ke 2 Hijriah. Berlanjut ke abad 3 Hijriah. Yang itu diawali juga dengan yang bernama Jahm bin Safwan. Makanya disebut Jahm bin Safwan, disebut aliran Jahmiyah, yang nanti dengan aliran Jahmiyah tersebut sebenarnya akan ada yang namanya Mu'tazilah, ya. Dan juga nanti akan ada terikut dengannya sejujurnya kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, di beberapa permasalahan itu mengikuti aliran Jahmiyah. Kalau saya mau menjelaskan secara ilmiah bisa, tetapi itu materi yang agak berat dan tidak cocok untuk dikondisikan di sini. Bukan karena tidak ilmiah, bukan, tapi karena berat. Masya Allah. Ya. Jadi begitu Bapak, ya. Jadi belum bisa saya jelaskan secara detail di sini karena mungkin kurang cocok untuk di, bukan karena apa-apa, karena takutnya salah paham. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya. Sulit makam di DKI. Iya. Iya, Pak. Tidak dilarang hal seperti itu, Pak. Tidak dilarang. Iya, boleh. Terlebih memang ini tanah kekurangan. Boleh. Iya. Iya. Aha. Karena darurat mau ditaruh mana, Pak? Apa mau dijadiin gedung kuburan gitu? Gak mungkin. Kalau memang bisa ada, boleh juga dibongkar kemudian dipindah, itu juga boleh. Ya, atau lebih didalamkan lagi juga tidak bermasalah insyaallah. Iya, bisa, boleh. Enggak masalah. Iya. Tidak masalah insyaallah dalam kondisi seperti ini, ya. Wallah. Kita cukupkan insyaallah Pak ya sampai ini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.